بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين ثبتنا الله وإياكم على الحق. Kita masih membicarakan tentang permasalahan al-hijrah dan tentang hukum serta keadaan orang-orang yang tinggal di negara kafir, bahwa mereka memiliki beberapa keadaan. Ada di antara keadaan itu yang dianjurkan, bahkan merupakan salah satu jenis dari al-jihad fi sabilillah. Jika seseorang tinggal di negara kafir dalam langkah untuk berdakwah, ad-da'watu ilal Islam wa da'watu ilal sunnah, disebabkan karena di negara-negara kafir, walaupun mungkin ada di antara mereka yang mengaku sebagai muslimin, akan tetapi banyak pula dari mereka yang pada hakikatnya bukan muslimin. Disebabkan karena mereka mengambil Islam bukan dari sumber yang asli, namun mereka mengambil Islam dari mereka, kelompok-kelompok yang mengaku sebagai muslimin, walaisu muslimin. Dan mereka bukanlah dari kalangan kaum muslimin. Salah satu contoh yang tersebar di Inggris, banyak dari mereka yang mengaku sebagai muslimin, tapi Islam berdasarkan tariqah Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, yang mengakui ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya adalah kekufuran dan agama tersendiri, bukanlah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal di negara kafir dalam rangka untuk berdakwah ilallah wa ila sunnati rasulillah, ini menjadi salah satu jenis al-jihad fi sabilillah. Ataukah tinggal di negara kafir dalam rangka untuk mempelajari keadaan dan kebobrokan orang-orang kafir, sehingga di saat dia pulang, dia bisa memberikan penjelasan tentang hakikat mereka dan membongkar kebusukan mereka. Ataukah tinggal di negara Islam sebagai perwakilan dari pemerintah, maka ini hukumnya tergantung hukum yang dia ditugaskan ke sana. Jika dia diberikan tugas dalam langkah untuk mengawasi mereka para tulabul ilm, mengawasi mereka agar kemudian tidak terjerumus ke dalam, tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan barat misalnya, dan senantiasa komitmen dengan Islamnya, maka yang demikian ini adalah kebaikan. Atau ada juga yang keadaan mereka berangkat ke negara kafir, tinggal di sana dalam rangka untuk berdagang ataukah berobat. Maka ini pun diperbolehkan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada keadaan yang kelima, yaitu tinggal di sana untuk belajar. Dan tentunya guru-gurunya adalah dari kalangan kufar, dari kalangan mereka, orang-orang kafir. Maka keadaan ini sangat lebih berbahaya. Dan bisa merubah akhlak seorang muslim. Dan bisa merubah persangkaan seorang muslim terhadap mereka, dan mungkin bahkan sampai kepada tingkat menyanjung-nyanjung orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itulah yang mendidiknya, memberikan ilmu kepadanya, sehingga dia kagum, dia bangga. Maka ini sangat berbahaya, kata beliau. Maka jika seseorang hendak belajar di sana, karena pelajaran itu tidak ada di negara Islam, maka boleh, tapi harus dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Di antaranya adalah dia harus memiliki kematangan ilmu, kematangan akal, untuk membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, dan mana yang memudaratkan. Sebab jika tidak demikian, mereka yang belum memiliki keutamaan dan kematangan akal dikirim kepada orang-orang kafir untuk belajar, ini sama dengan memberikan mangsa kepada para serigala. Ya, mengirimkan makanan kepada anjing-anjing yang sedang kelaparan, yang siap untuk menerkam makanan tersebut. Kemudian berkata Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, asyartu tsani, syarat yang kedua, ayakuna inda talibi min ilmi syari'ah, bahwa yang belajar itu dia harus memiliki ilmu syar'i, dia harus mengerti tentang ilmu syariat. Ma yatamakkanu bihi minat tamyizi bainal haqqi wal batil, yang memungkinkan bagi dia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Naam. Sehingga dia harus mantap pula ilmu agamanya. Nah, bagaimana bisa mantap? Ilmu agama itu semenjak kecil tidak pernah diajarkan agama oleh orang tuanya, atau tidak pernah terdidik di lingkungan masjid atau di lingkungan Islam dengan agama, didikan agama. Seorang hanya mendapatkan ilmu agama itu dari sekolah, itu pun sekali sepekan, itu pun pelajarannya itu-itu juga. Naam. Tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan akhlakul karimah. Itu pun kalau mengajarkan akhlak, ya gurunya juga bejat. Sehingga murid lebih condong untuk melihat praktek dari gurunya. Kalau gurunya saja tidak mengamalkan, bagaimana muridnya mau mengamalkan? Nah, itu sampai dewasa, sampai SMA. Setelah itu berangkat ke negara kafir untuk belajar. Maka apakah yang demikian ini memungkinkan bagi dia untuk selamat? Ya, dari makar orang-orang kafir. Wallahul musta'an. Wa muqara'atul batili bilhaq, dan membantah kebatilan itu dengan kebenaran. Li'alla yankhadi'a bimahum alaihi minal batil, agar kemudian tidak tertipu, tidak terkecoh dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir berupa kebatilan. Fayadhunnuhu haqqa, sehingga dia menyangka itu adalah kebenaran. Au yaltabisu alaih, ataukah tersamarkan olehnya kebenaran itu. Au ya'jizu an daf'i, atau dia tidak mampu menolak kebatilan itu. Fayabqa hirana au yattabi'ul batil, maka sehingga karena dia tidak memiliki ilmu syar'i, maka dia berada di antara salah satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah hiran, bingung, entah kemana, mau kemana dia, atau dia mengikuti kebatilan itu. Nah, ya, apakah dia menjadi orang yang bingung, hairat, lahuna walahuna, atau dia akhirnya mengikuti kebatilan. Nah, karena tidak memiliki ilmu syar'i. Oleh karena itu ini sangat berbahaya. Dan dikhawatirkan jika kembali menjadi musuh al-haq, kebenciannya terhadap al-haq lebih. Naam. Wa fi du'a'il ma'thur, di dalam satu doa yang diriwayatkan. Al-ma'thur maksudnya al-ma'thur anin nabi, yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'a. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran dan berikanlah kepadaku rezeki untuk mengikutinya. Wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Dan perlihatkanlah kepadaku kebatilan dan berikanlah aku rezeki untuk menjauhinya. Wala taj'alhu multabisan alayya fa'adhillah. Jangan engkau menjadikan aku tersamarkan atasku kebenaran itu, sehingga aku pun menjadi sesat. Naam. Kita minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba masuk ke sarang penyamun dalam keadaan kita tidak memiliki ilmu. Naam. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga. Ayakuna inda talibi dinun, bahwa pelajar itu, yang hendak belajar itu, memiliki agama, memiliki keimanan. Yahmi, yang menjaganya. Wayatahassanu bihi, dan dia akan berbenteng diri dengannya. Minal kufri wal fusuqi, dari kekufuran dan dari kefasikan. Dia senantiasa menjaga diri, melihara dirinya. Dengan apa? Dengan iman itu, dengan agama yang dia miliki, untuk menolak syahwat. Fadhaifuddin la yaslamu ma'al iqamati hunak. Orang yang lemah agama itu tidak akan selamat di saat dia tinggal di sana. Ya. Di saat dia tinggal bersama dengan orang-orang kafir, tidak memiliki keimanan, dan keimanan yang ada pada dia muzazza', ya, tidak kokoh, ya, maka tidak selamat. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Itu semua di tangan Allah, ya ikhwan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati kita. Maka hanya kepada Allah kita meminta thabat wal istiqamah. Wadhalika li quwwatil muhajim wa dha'fil muqawim. Yang demikian itu disebabkan karena kuatnya yang menyerang, yaitu kekufuran, syubuhat, syahwat, wa dha'fil muqawim, dan lemahnya yang menghadapinya, yang akan menghadapi syubhat itu lemah, senjata lemah. Naam. Sedangkan yang menyerang kebatilan itu memiliki kekuatan, power yang besar. Nah, ya, fa'asbabul kufri wal fusuqi hunaka qawiyatun wa kathiratun mutanawi'ah. Sebab-sebab kekufuran, sebab-sebab kefasikan di sana, di negeri kafir, itu kuat sekali dan banyak, bahkan bermacam-macam. Ya, datang dari berbagai arah. Nah, dari sisi syubhat dan dari sisi syahwat. Fa'idha sadafat mahallan da'ifal muqawamah. Maka apabila sebab-sebab kekufuran, sebab-sebab kefasikan itu menempati tempat yang lemah, da'ifal muqawamah, perlawanannya itu lemah, ya, tidak mampu. Ibarat kebatilan ini datang dengan senjata berat, ya, datang dengan basoka, sementara kebenaran pedang, apa, senjatanya hanya dengan pedang. Gimana, sudah dari jauh kamu sudah ditembak, ya, lemah. Maka apabila kebatilan yang kuat itu menempati tempat yang perlawanannya lemah, amilat amalaha, maka dia pun mengamalkan amalannya, menempati tempatnya, iya kan, dikuasai pendudukan. Jadilah hati seorang yang asalnya muslim diduduki oleh musuh penjajah berupa syaitan dengan kebatilannya, syahwatnya, syubhatnya. Habislah dia. Ya. Kalau syaitan tidak mampu mengantarkan dia kepada kekufurannya, minimal dia menjadi orang yang fasik. Atau kamu menjadi seorang ahli bid'ah, penentang al-haq. Nah, dan ini tentunya sangat berbahaya, penyakit yang sangat kronis. Asyartur rabi', syarat yang keempat. Antad'u al-hajatu ila al-ilmi alladhi aqama min ajli. Bahwa ada hajat yang mendesak. Ada hajat yang mendesak kepada ilmu yang dia tuntut itu, yang dia tinggal di negara kafir itu dengan sebab untuk mempelajari ilmu itu. Memang dibutuhkan ilmu itu. Ada hajat tertentu karena mungkin ilmu itu tidak ada di negara Islam. Bi'ayyakuna fi ta'allumihi maslahatun lil muslimin. Di mana kalau mempelajari ilmu itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Naam. Ya, mungkin mempelajari tentang teknologi yang lebih canggih, misalnya. Ataukah tentang teknologi nuklir yang tidak ada pelajarannya di negara Islam. Atau ilmu-ilmu yang suatu saat nanti dibutuhkan oleh kaum muslimin. Naam. Wala yujadu lahu nadhirun fil madaris fi biladihim. Tidak didapatkan yang semisalnya di sekolah-sekolah, di fakultas-fakultas, di kuliah-kuliah di negara mereka. Nah, ini boleh kalau demikian. Fa in kana min fudulil ilm. Akan tetapi kalau ternyata ilmu itu adalah ilmu fuduli, yakni tambahan ilmu yang tidak bermanfaat, ya, naam, ilmu tidak bisa dimanfaatkan juga, pulang juga tidak bisa memanfaatkan kaum muslimin, ya, ilmu fuduli. Alladzi la maslahata fihi lil muslimin, yang tidak ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Naam. Au kana fil biladil islamiyati minal madaris nadhiruhu, atau ternyata ada di negara Islam sekolah-sekolah seperti itu. Naam. Ternyata di negara Islam ada. Nah, kalau dalam keadaan demikian, mengapa dia mesti keluar? Tidak ada hajat yang menyebabkan dia keluar. Toh di negara Islam ada. Naam, kedokteran misalnya. Maunya belajar di luar, padahal di negara Islam itu ada. Naam. Ah, tapi kan kurang afdol kalau di dalam negeri. Ah. Naam. Kata mereka. Nah, kalau di dalam negeri itu sepertinya kurang populer, maunya di luar. Kalau hanya sekedar popularitas, bukan karena ada tambahan ilmu yang ada di luar, maka tidak boleh. Ya. Malu kalau belajar di dalam negeri saja. Naam. Ya. Tapi kan kalau di luar ada tambahan nilai, nilai tambahan. Ya, kalau di mana ngambil S1 di mana? Di Jerman. Ngambil S2 di mana? Di Amerika. Nah, itu kan top. Naam. Tapi kalau ngambil S1 di mana? Di ITB. Wah, biasa. Banyak juga lulusan ITB misalnya. Naam. Atau ngambil S1 di mana? Di Yaman. Wah, negara kampungan. Terbelakang. Nah, misalnya demikian. Naam. Hah? Padahal sebenarnya pelajarannya sama. Cuman ya masalah-masalah popularitas misalnya. Nah, dalam keadaan seperti ini lam yajuz. Tidak boleh bagi dia. Ayuqima fi biladil kufri min ajlihi. Untuk tinggal di negara kafir karenanya. Lima fil iqamati minal khatari ala dini wal akhlak. Karena tinggalnya dia di negara kafir tersebut berbahaya bagi agama dan akhlaknya. Wa idha'atul amwalil kathira biduni faidah. Dan akan tersia-siakan harta yang sedemikian banyak tanpa ada faidah. Naam, ini syarat. Syarat yang merupakan 4 syarat tambahan bagi mereka yang hendak belajar di tempat negara kafir. Ya. Kemudian kata beliau al-qismus sadis, keadaan yang keenam. Ya. Keadaan orang yang tinggal di negara kafir. Nah, ini keadaan yang keenam, ini keadaan yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ayuqima lisakan, dia tinggal di negara kafir memang untuk menetap. Dia jadikan sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat untuk menetap. Nah, beda kalau sebelumnya memang ada waktu tertentu tinggalnya karena berdakwah, yang kemungkinan mungkin dia akan kembali lagi. Tinggalnya karena untuk belajar yang memungkinkan dia kembali lagi. Tapi ini tinggal memang untuk menetap di negara kafir. Naam. Ya. Dari negara Islam, dia lahir di negara Islam. Tapi melihat kondisi kaum muslimin kurang menyenangkan dia. Atau dia merasa kurang bebas, ya mending ke negara kafir. Negara kafir semuanya serba free. Serba gratis, serba bebas, ya. Naam. Semuanya bebas, semuanya boleh. Nah, itu yang diinginkan oleh dia. Ini sangat berbahaya. Ya. Ataukah dia di negara Islam tidak bisa menjalankan dakwah hizbiyahnya yang mengajak kepada khuruj alal hukam? Atau melihat kezaliman pemerintah. Seperti Muhammad Surur. Ketika tinggal di Saudi, melihat kezaliman dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di kerajaan Arab Saudi. Pada pemimpin. Dan tentunya dia telah dimasuki oleh pemikiran Sayyid Qutb. pemikiran kutbiyah, maka sampai kepada tingkat pengkafiran terhadap pemerintah tersebut, ya akhirnya hijrah. Tidak tenang di negara Islam, hijrah. Hijrahnya kemana? Ke negara kafir. Menetap di sana, di Britania, negara Inggris, negara kafir. Ya tapi kan di sini bebas, mau melakukan apa saja boleh. Nah, ternyata kalian lebih cinta kepada negara kufur, ya, lalu kalian mengkafirkan negara Islam. Nah, wa hadza akhtaru mimma qablahu, dan ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Wa a'zam, dan lebih besar bahayanya. Lima yatarattabu alaihi minal mafasidi bil ikhtilatit tam. Ya, disebabkan karena akibat yang akan dia hadapi berupa kerusakan-kerusakan. Ikhtilat yang sempurna bi ahlil kufr. Bercampur baur dengan orang-orang kafir. Dengan percampuran yang sempurna. Wa syu'urihi bi annahu muwatinun multazimun bima taqtadihi alwataniyah. Dan perasaan dia bahwa dia adalah warga negara, ya. Dan komitmen dengan apa yang telah menjadi konsekuensi dari kenegaraan tersebut berupa saling cinta mencintai. Wa muwalah, dan saling loyalitas. Wa takthirun li sawadil kufar, dan memperbanyak jumlahnya orang-orang kafir. Wa yatarabba ahluhu baina ahlil kufri. Lalu kemudian keluarganya, istrinya, anak-anaknya itu mengambil pendidikan di antara orang-orang kafir. Fayakhuduna min akhlaqihim wa adatihim. Maka mereka mengambil akhlak dan adat kebiasaannya orang-orang kafir. Di sekolah mereka bersama orang kafir. Yang mengajar guru-guru mereka juga orang-orang kafir. Lalu di saat mereka pulang, bertetangga juga dengan orang kafir. Lingkungan dengan lingkungan orang kafir. Mau tidak mau mesti berinteraksi dengan mereka. Akhirnya lama-kelamaan mereka pun mengambil akhlaknya, adat kebiasaannya, na'am. Sehingga jadilah dia seorang muslim yang mirip dengan orang-orang kafir. Warubbama qalladuhum fil aqidah. Dan mungkin saja sampai pada tingkat mereka mentaklid dalam permasalahan aqidah. Wa ta'abud, dan dalam perkara ibadah. Ya, mungkin saja. Ya, ikut-ikutan di dalam berakidah, dalam beribadah. Walidzalika ja'a fil hadis. Oleh karena itu telah datang hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a al musyrika wa sakana ma'ahu fahuwa mithlu." Barang siapa yang berkumpul dengan seorang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sepertinya pula. Sama. Akan terjadi musyakalah. Penyerupaan. Iya kan? Dia akan selalu mencontoh adat kebiasaan orang-orang kafir. Nah, di saat datang hari raya mereka, ya mau tidak mau mereka harus ikut. Alhamdulillah. Di saat datang, ya, acara-acara ibadah mereka, ya mau tidak mau mereka harus ikut serta. Akhirnya demikian. Wa hadzal haditsu wa in kana dha'ifas sanad. Hadis ini walaupun lemah sanadnya, lakin lahu wijhatun minan nazar, akan tetapi memiliki kebenaran dari sisi pandangan. Al-muhim hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya Samurah, Samurah bin Jundab. Naam. Yang mungkin beliau menghasankan berdasarkan jalan-jalan yang lain. Kata Ibnu Utsaimin, walaupun sanadnya dhaif akan tetapi memiliki kebenaran dari sisi pandangan. Fa innal musakanata tad'u ilal musyakalah. Karena tinggal bersama itu akan menggiring seseorang kepada kebersamaan. Satu syakal, satu model. Wa an Qais ibn Hazim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an. Dari Qais bin Hazim, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un min kulli muslim. Aku berlepas diri dari setiap muslim. Yuqimu baina adhuril musyrikin. Yang tinggal di antara punggung-punggungnya kaum musyrikin. Yani yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Qalu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah walima. Wahai Rasulullah, dan mengapa? Yani terus bagaimana keadaan antara muslim dan musyrik itu, harus bagaimana? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tara'a narahuma. Tidak akan terlihat apinya seorang muslim dengan apinya seorang musyrik. Yakni tidak akan saling melihat kedua api mereka. Di saat mereka menyalakan tungku mereka. Kalau dahulu mereka masak dengan api, ya kan? Di saat mereka tidak memasak, mereka menyalakan api. Ya tentunya asapnya kelihatan, ya kan? Nah. Ya. Nah. Tinggalnya seorang muslim dan seorang musyrik itu tidak boleh saling melihat, terlihat apinya. Muslim melihat apinya musyrik, musyrik melihat juga apinya muslim. Intinya tidak boleh berdekatan. Mesti jauh. Naam. Ya. Jangan berdekatan. Ya. Maksudnya bahwa seorang muslim tidak boleh tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Naam. Mesti jauh. Seorang muslim harus tinggal di komunitas muslim. Naam. Sebagaimana mereka tinggal di komunitas mereka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi. Wa aktsarur ruwati rawahu mursala. Mayoritas perawi mereka meriwayatkannya secara mursal, an Qais ibn Hazim, dari Qais bin Hazim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidhi, berkata Tirmidhi, sami'tu Muhammadan, yakni al-Bukhari, yaqul as-sahih, hadis Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal. Yang benar kata beliau bahwa Imam Bukhari menyatakan yang sahih hadis ini adalah hadisnya Qais langsung dari Nabi tanpa penyebutan Jarir bin Abdullah secara mursal. Naam, wallahu alam. Wa kaifa tatibu nafsu mu'minin? Maka bagaimana bisa baik perasaan seorang mukmin, jiwa seorang mukmin, ayyaskuna fi biladi kuffar, untuk tinggal di negara-negara kafir, tu'linu fiha sya'airul kufur. Lalu mereka menampakkan syiar-syiar kekafiran. Wa yakunul hukmu fiha li ghairillahi wa rasulih. Lalu kemudian hukum yang ditegakkan adalah hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Wa huwa yushahidu dhalika bi'aini. Lalu dia menyaksikannya dengan matanya. wa yasma'uhu bi udhunai, dia mendengarkan dengan kedua telinganya, wa yardha bih, lalu ridha dengannya. Bagaimana bisa baik perasaan seorang mukmin demikian? Bal yantasibu ila tilkal bilad, bahkan sampai menisbahkan dirinya kepada negara kafir tersebut. Wa yaskunu fiha bi ahli wa auladi, lalu dia tinggal di dalamnya bersama istrinya dan anak-anaknya. Wa yatma'inu ilaiha, dan justru dia merasa tenang dengannya. Kama yatma'inu ila biladil muslimin, ya, sebagaimana dia tenang menuju pada negara-negara kaum muslimin. Ma'ama fi dhalika minal khatarul azim alaih, ya, dalam kondisi dia dalam keadaan berbahaya yang sangat besar atas dirinya, wa ala ahlihi wa auladi, atas keluarganya, atas anak-anaknya, fi dinihim wa akhlaqihim, baik di dalam agama mereka maupun di dalam akhlak-akhlak mereka. Jadi kesimpulannya bahwa yang demikian ini sangat berbahaya dan asalnya adalah tidak boleh. Ya, siapa yang tinggal bersama musyrik fahuwa mithlu, maka dia itu semisalnya, sama dengannya. Hadza ma tawassalna ilaihi fi hukmil iqamah, ini yang telah kami sampai kepadanya pembahasan tentang hukum tinggal fi biladil kufri, di negara-negara kafir. Nas'alullah ayyakuna muwafiqan lil haqqi wassawab, kami memohon pada Allah semoga apa yang kami nyatakan ini menyetujui dan mencocoki kebenaran. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ana harap antum mesti faham tentang hukum-hukum ini, ikhwan. InsyaAllah fi darsil ati muraja'ah. Muraja'ah khusus masalah hijrah. Ya, dan memahami pembagian-pembagiannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna al-hukmu barakallahu fiqh ala daulah kulliha. Ambon masuk ke dalam Indonesia. Wa Indonesia biladul Islam. Barakallahu fiqh. Jadi kalau tinggal seseorang di Indonesia dimanapun, maka itu adalah negara Islam. Akan tetapi kalau kemudian mereka pun tinggalnya di situ tidak bisa menampakkan syiar Islam, wahada min dhulmil hukumah, ini dari kezaliman hukumah, maka hendaklah dia pindah, cari tempat yang lain. Naam, yang semestinya hukumah naam menyempitkan keadaan mereka, ya, menjadikan mereka tunduk, ya, di atas Islam wal muslimin. Naam, maka apabila mereka pun tidak mampu untuk menampakkan Islamnya di tempat tersebut, maka mereka pindah jika mereka mengkhawatirkan agama mereka. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu hafizakumullah.